se masih deng dia. Percuma percuma nunai jangan si harap lagi, jangan si tunggu lagi. Beta di sini su ada yang lain.